maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fahaya ma'asyaran nisa wa talibat rahimani wa rahimakunallah. Di pembahasan sore hari ini masih kita sebutkan salah satu bab dari kitab Riyadhus Shalihin yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menghasung, memotivasi kita semuanya dan menunjukkan kepada kita satu amalan dari amalan-amalan soleh yang seyogianya kita sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki antusias untuk bisa mewujudkannya, sehingga bab ini termasuk dalam babu targhib, bab yang di dalam bab tersebut terkandung motivasi, hasungan, dorongan agar seorang muslim dan muslimah beramal dengan konsekuensi bab tersebut. Kemarin telah disebutkan bab ad-dilalah ala khairin wa du'a ila huda au dhalalah, bab menunjuk, mengarahkan, membimbing pada perkara kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Sehingga dalam bab ini kemarin telah disebutkan beberapa ayat Al-Quran yang pada ayat tersebut memotivasi kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk memiliki bahagian dari amalan yang mulia tersebut. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapakah seseorang yang paling bagus ucapannya dibandingkan ucapan seorang yang ia berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia bimbing umat dalam perkara kebaikan, ia larang masyarakatnya untuk melakukan perkara-perkara kejelekan. Dalam arti kata, dia berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan karena dunia, bukan pula karena kedudukan atau yang semisalnya, namun dia ikhlas mengharapkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana ikhlasnya para al-anbiya wal mursalun tatkala mereka mendakwahi umat-umat mereka. Kemudian Allah sebutkan wa amila saliha, dan dia melakukan amalan yang saleh. Ini menunjukkan ma'asyaran nisa rahimani wa rahmakunallah bahwasanya ucapan seorang dai ketika dia membimbing seseorang ke dalam perkara yang baik atau memberikan peringatan dari perkara yang buruk adalah termasuk dari ibadah yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ucapan ibadah yang bersifat ucapan tersebut dari sisi fadilah dan keutamaannya adalah satu ucapan atau satu nilai ucapan ibadah yang terbaiknya. Tidak ada di sana satu ucapan yang ternilai ibadah di sisi Allah yang lebih baik dibandingkan ucapan seorang yang berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Sehingga ini yang seyogianya seharusnya diperhatikan oleh seorang muslim, demikian pula muslimah. Sehingga kalau semisal dia dipilih untuk mengamalkan dua amalan, amalan yang pertama dia berzikir, imma zikir pagi atau zikir sore, kalau semisal kita turuti maka Demikian banyak zikir-zikir yang harus kita baca, yang kita disunahkan untuk membacanya. Antara amalan dengan kita duduk mengajar, membimbing, memberikan arahan, maka tentu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah, dia pilih amalan yang paling afdolnya. Kalau masalah zikir, dia bisa ucapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian yang lainnya. Namun yang lebih dia prioritaskan adalah amalan untuk dia berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Taala. Sehingga termasuk kesalahan ketika seorang disuruh untuk mengajar kebetulan waktunya ba'da subuh, dia beralasan tidak bisa saya mengajar disebabkan ini waktu saya berzikir. Atau ketika waktu asar dia tidak bisa untuk berdakwah disebabkan karena waktu tersebut adalah waktu dia berzikir. Ini kesalahan. Dia anggap bahwasanya berdakwah bukan termasuk dari zikir, bukan termasuk dari ibadah. Ini kekeliruan. Padahal dengan ayat yang tadi kita sebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, menunjukkan kepada kita ucapan seorang da'i di jalan Allah, ini adalah sebaik-baik zikir dan zikir yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun yang seharusnya diperhatikan oleh seorang ketika dia berdakwah adalah dia berdakwah dengan cara yang hikmah. Ada tiga tahapan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dengan cara yang hikmah. Yang kedua dengan mau'izah hasanah, dengan memberikan arahan-arahan, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, peringatan-peringatan, namun dengan cara yang baik. Dan yang ketiganya, tahapan yang terakhir adalah wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini perhatikan, ada tiga tahapan seseorang ia berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Taala. Yang pertama harus didasari dengan sifat hikmah. Hikmah itu sendiri artinya adalah wad'u syai fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya adalah dilihat dari sisi bahan materi yang hendak kita dakwahkan. Kita pilih bahan-bahan yang memang dari sisi tempatnya sesuai dan cocok untuk kita sampaikan dakwah ini di tengah-tengah mereka. Jangan kita bahas bahan-bahan yang nantinya menimbulkan perselisihan. Jangan kita bahas yang nantinya pembahasan-pembahasan yang kita utarakan akan menimbulkan adanya muncul kemungkaran-kemungkaran, kejelekan-kejelekan. Namun kita pilih bahan yang relevan, yang pas untuk kita sampaikan sesuai dengan kondisi, waktu dan keadaan, dan kondisi mad'u ketika dia menerima dakwah tersebut. Ini yang kita lihat tidak diperhatikan oleh sebagian ikhwan, demikian pula ummahat. Dengan modal semangat berdakwah, akhirnya dia tidak berdakwah dengan cara yang hikmah. Naam. Kita melihat hadis, kita melihat dalam sejarah di mana pada zaman akhir-akhir masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, pada masa akhir zaman sahabat, ada seorang khalifah yang zalim. Seorang pemimpin yang zalim yang dikenal dengan nama Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia adalah seorang pemimpin yang zalim, yang kejam, telah membunuh banyak dari kalangan mereka, para ulama, para ahli ilm, disebabkan karena kezalimannya. Falhasil diceritakan dahulu pada masa Anas ibn Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, para sahabat yang masih hidup memberikan dorongan, masukan kepada Anas ibn Malik al-Ansari agar pada masa Hajjaj bin Yusuf beliau tidak menyampaikan hadis masalah uraniyin, hadis yang dikenal dengan hadis uraniyin, yaitu hadis yang menceritakan satu suku dari uraniyin ketika itu datang ke kota Madinah, kemudian disambut dan dijamu, disikapi baik para sahabatnya. Namun subhanallah, mereka mencuri unta-unta yang dipersiapkan untuk disedekahkan oleh kaum muslimin. Mereka ambil unta-unta tersebut dan mereka bunuh pengembala yang menjaga unta-unta tersebut. Falhasil ma'asyara nisa rahimani wa rahimakunallahu ta'ala, ketika berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka marahlah Rasul alaihi assalatu wassalam. Akhirnya Rasul memerintahkan sekelompok dari kalangan para sahabat untuk mengejar kelompok uraniyin tersebut, dan Rasul perintahkan mereka ditangkap dan dibunuh dalam keadaan tersiksa, dipotong bagian tangannya dengan kakinya dalam keadaan berselisih, kemudian dibiarkan di padang pasir sampai meninggal, sampai mati. Naam, kalau semisal tangan kanan yang dipotong, maka tangan kiri, maka kaki kiri yang dipotong berselisih, dibiarkan di padang pasir sampai mati. Naam, ini ayat turun pula ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang balasan atas hukuman tersebut. Innama jazaa'u alladziina yuharibuuna Allaha wa rasuulahu ay yuqatta'u, sampai dengan akhirnya dipotong tangan dan kakinya dalam keadaan berselisih. Naam. Falhasil, Anas bin Malik dilarang oleh para sahabat yang lain untuk menyampaikan hadis ini. Jangan sampai nantinya disebabkan karena dari sisi kondisi tidak relevan, tidak pas untuk disampaikan, khawatir akan muncul fitnah, khawatir akan disalahfahami oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, sehingga dengan kezalimannya dia akan melakukan hukuman yang seperti ini kepada rakyat-rakyatnya yang tidak mengikuti dirinya dan menentang kekuasaannya. Ini ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Demikian pula kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara yang hikmah. Ketika ada seorang Arabi yang kencing di salah satu sisi masjid, maka ketika itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk menghardiknya. Namun Rasul melarang mereka dan menyuruh mereka untuk diam. Naam, kemudian setelah selesai baru Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang tersebut apa yang seharusnya dilakukan. Ini diantara dari contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara yang hikmah. Tadi kita sebutkan banyak kasus adanya seorang yang ingin pada awalnya untuk mengenal sunnah, untuk mengenal apa itu kebenaran, apa itu salaf, apa itu ahli sunnah dengan pemahaman para salafun as-salih. Namun dalam beberapa kasus kita melihat banyak orang-orang yang pada awalnya antusias untuk belajar, namun ternyata menjadi lari dari dakwah, menjadi lari dari ad-da'wah. Yang demikian ketika diusut ternyata disebabkan karena faktor salah di dalam mendakwahi orang yang semisal ini. Adanya seorang umahat atau seorang ikhwan yang langsung mengajarkan kepada dirinya A sampai Z, artinya seluruh apa yang dia ketahui dia ajarkan kepada orang tersebut. Ketika dia baru taklim, dilihat celananya isbal, langsung ditegur. Ketika dia memakai kaos, langsung dinasehati. Dan yang semisalnya dengan cara yang tidak hikmah. Dan semua perkara-perkara yang dia ketahui, dia tumpahkan, disampaikan kepada orang tersebut. Ini enggak boleh, ini bid'ah, ini enggak boleh, ini bid'ah. Ini ditahzir ulamanya, enggak boleh kamu ke sana dan yang semisalnya. Sehingga beratlah pikiran orang tersebut dan sampai akhirnya dia meninggalkan keinginannya untuk merubah keadaannya dengan mengaji dakwah yang benar ini, disebabkan karena salah di dalam membimbingnya, tidak dibimbing dengan cara yang hikmah. Ini ma'asyiral nisa rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga penting fase yang pertama ini untuk kita perhatikan, yaitu berdakwah dengan cara yang hikmah. Tadi kita sebutkan makna hikmah dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya, berarti mendakwakan sesuatu yang sesuai dengan kondisi orang yang hendak didakwahi dan sesuai dengan keadaan waktu yang pada waktu tersebut dia berdakwah. Naam. Sehingga dengan pembahasan yang tadi disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tanzilun nasa fi manaziliha. Maksud dari keterangan berdakwah dengan cara yang hikmah adalah kamu mendudukan seseorang sesuai dengan tempat-tempatnya. Mendudukan seorang sesuai dengan tempat-tempatnya. Ketika engkau mengajari seorang yang jahil, yang awam, tentu berbeda dengan engkau mendidik, mengajari seorang yang sudah lama berilmu, yang sudah lama mengenal kebenaran ini. Nah, sehingga masing-masing ada tempatnya. Likulli maqamin maqal. Masing-masing tempat tersebut ada satu ucapan yang sesuai dengan keadaan kondisi tempat pada masing-masingnya. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, la tukhatibun nas bi khitabin wahid. Jangan kamu samaratakan ketika berbicara, berdakwah di depan manusia dengan pembicaraan yang sama antara satu dengan yang lain. Tapi hendaklah dibeda-bedakan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wala tad'uhum bi kayfiyatin wahidah. Jangan kamu mendakwahi mereka dengan cara yang sama. Ini jangan. Bal ij'al likulli insanin ma yaliqu bihi. Bahkan jadikanlah masing-masing orang tersebut bahan yang sesuai dengan kapasitas keadaannya. Jangan disamaratakan, tapi masing-masing berbeda sesuai dengan kondisi keadaan orang tersebut. Naam. Kemudian pada pembahasan setelahnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan pentingnya seorang da'i termasuk dalam kategori berdakwah dengan cara yang hikmah. Pembahasan seputar pentingnya seorang da'i untuk mempelajari keadaan orang yang hendak dia dakwahi tersebut. Naam. Berbeda menyikapi keadaan seorang antara sebagian dengan sebagian yang lain. Kemudian pada keadaan yang seperti ini, pada materi pembahasan yang seperti ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan al-mad'u lahu halat. Keadaan seorang yang didakwahi itu memiliki beberapa keadaan-keadaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ini perhatikan. Sehingga diharapkan ketika anti berdakwah, anti bisa melihat antara sebagian dengan sebagian yang lain. Sehingga bahan materi ketika disampaikan kepada si A tentu berbeda dengan bahan materi yang disampaikan kepada yang hendak anti sampaikan kepada si B, demikian seterusnya. Nah, ini termasuk dari makna berdakwah dengan cara yang hikmah. Keadaan seorang mad'u yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, imma ayyakuna jahilan. Keadaan dirinya, imma dia sebagai seorang yang jahil, dia sebagai seorang yang jahil. Sehingga ketika mendakwahi seorang yang jahil, cukup kita terangkan kepada dirinya mana yang benarnya. Kita katakan ini adalah sunnah. Anti sebutkan Al-Quran mengatakan demikian, As-Sunnah mengatakan demikian. Para ulama berkata demikian. Sehingga seperti selayaknya mengajari seorang yang jahil, yang kita harapkan ketika kita menyampaikan kebenaran tersebut, ia langsung bisa menerima dan mengamalkannya. Nah, kemudian yang berikutnya, mu'anidan mustakbiran. Keadaan seorang yang sombong, lagi menentang, sehingga menyikapi orang yang seperti ini beda dengan keadaan yang pertama. Butuh adanya keras di dalam mengajarkan dan membimbing orang yang seperti ini. Kemudian keadaan yang ketiga adalah seorang yang pada dirinya ada syubhat. Ada syubhat yang diharapkan nantinya ketika syubhat ini kita luruskan, dia bisa menerima dan mengamalkan kebenaran. Maka untuk orang yang seperti ini, kita butuh untuk melakukan jidal, perdebatan dengannya, namun dengan cara yang baik. Sehingga Allah sebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memaknakan makna mau'izah fase yang kedua, mau'izah hasanah. Beliau menyebutkan maknanya adalah tadzkir al-maqrunu bitarghibi wa tarhib. Fase yang kedua sekarang, tadi kan dengan cara yang hikmah insyaallah kita faham, meletakkan sesuatu pada tempatnya sehingga seorang dai memperhatikan keadaan mad'unya dan keadaan kondisi yang ia menyampaikan, paham kondisi waktu yang dia menyampaikan materi dakwah tersebut. Fase yang berikutnya adalah mau'idhah hasanah. Makna mau'idhah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan maknanya adalah fahiyya tadzkirul maqrunu bitarghibi wa tarhib. Peringatan yang disertai dengan targhib wa tarhib, adanya motivasi untuk dia bisa beramal, adanya tarhib, dibuat dia takut dari perbuatan tersebut sehingga diharapkan nantinya dia bisa meninggalkannya. Nah, kita memotivasi seorang untuk bisa berdakwah dengan menyebutkan keutamaan dari amalan yang kita ajak dia untuk mengamalkannya. Kita membuat takut dirinya dari amalan tersebut dengan cara kita menyampaikan kepada dirinya konsekuensi adanya azab, azabnya demikian bagi mereka orang-orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Nah, ini istilahnya mau'izah hasanah atau tarhib wa tarhib. Dan kapan seseorang kita berikan kepada dirinya uslub dakwah dengan mau'izah hasanah, dengan tarhib wa tarhib? Beliau menyebutkan apabila seseorang yang hendak kita dakwahi tersebut pada dirinya ada satu keinginan untuk dia menolak dan berpaling dari apa yang kita ajak dia melakukannya. Sehingga butuh adanya tarhib, butuh adanya tarhib. Nah, ada pada dirinya satu keinginan untuk menolak, sehingga kita motivasi dengan tarhib dan tarhib. Adapun seorang yang jahil, cukup dengan hikmah, cukup kita terangkan ini Al-Quran mengatakan demikian, As-Sunnah mengatakan demikian. Sama seperti kita mengajari seorang yang jahil, yang diharapkan ketika dia alim, berilmu, ia akan mempraktikkan apa yang dia dengarkan. Kemudian yang terakhir adalah wajadiluhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Maksudnya kita debat perkataannya, namun tidak dengan cara kita mengerasinya, namun kita berupaya untuk mendebatnya dengan cara yang baik. Artinya melihat ucapan-ucapan yang paling bagus untuk kita berikan dan kita sampaikan kepada dirinya, dan sikap-sikap yang paling baik untuk kita berikan kepada dirinya. Ini wajadiluhum billati hiya ahsan. Naam. Yang demikian kita terapkan apabila tidak berpengaruh pada dirinya mau'idhah hasanah, tetap dia berpaling, sehingga butuh untuk kita luruskan dengan berjidal, berdebat, namun dengan cara yang baik. Naam. Kita bacakan hadis yang pertama dari bab ini. Wa'an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dari Abu Mas'ud, kunyah beliau. Adapun namanya adalah Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan pada diri seseorang, berarti mengajarkan kebaikan kepada orang tersebut, mengarahkan kebaikan kepada dirinya, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia di sisi Allah akan mendapatkan pahala semisal dari pahala orang-orang yang mengamalkan nasihat dan bimbingannya. Nah, ia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang yang dia dakwahi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis ini berisikan keutamaan seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan seseorang berdakwah di jalan Allah akan menyebabkan dengan perantara dakwah yang dia ucapkan, Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada dirinya dengan memberikan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang menerima dan mengamalkan ajakannya atau dakwahnya. Nah, ini keutamaan yang besar, tidak sedikit. Kalau semisal yang dia ajari satu orang, maka berarti dia mendapatkan pahala dari orang tersebut. Ketika dia sadar, dia tobat, dia menyesali perbuatannya sehingga beramal dengan amalan-amalan yang baik, maka semua amalan-amalan sholat yang diucap, yang dilakukan oleh orang ini, orang yang mengajarinya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala semisal dengan pahala yang diperoleh olehnya. Ini keutamaan yang besar. Sehingga dengan ini kita juga bisa mengambil faedah bahwasanya berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Taala termasuk dari amalan jariyah. Amalan jariyah yang akan terus mengalir pahala-pahala kebaikan dari orang-orang yang melakukannya. Nah, ini termasuk dari amalan jariah. Sehingga walaupun seorang da'i tersebut wafat atau meninggal dunia, namun selama dia hidup, dia berdakwah, banyak yang bertobat, banyak yang menyesali perbuatannya, banyak yang kembali kepada sunnah, kepada kebenaran, maka semua orang yang dengan sebab perantara dakwahnya Allah Azza wa Jalla membimbingnya dan memberikan hidayah untuknya, maka seorang da'i akan mendapatkan pahala yang lebih besar sesuai dengan jumlah masing-masing orang yang mengamalkan arahannya tersebut. Keutamaan ini juga sebagai keutamaan yang zahir, yang jelas dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena semua yang baik yang dengannya umat Islam meninggal melakukannya adalah termasuk dari bimbingan, ajakan, arahan, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam meninggalkan amalan-amalan kejelekan, melakukan yang baik, meninggalkan amalan yang jelek, yang mungkar, ini termasuk dari ibadah. Orang akan diberi pahala sesuai dengan amalan yang ia amalkan. Naam. Sehingga berdakwah ini termasuk dari amalan jariah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan falahu mislu ajri fa'ilihi. Ini dikhususkan bagi seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang yang mengamalkannya. Di dalam hadis yang tadi disebutkan terkandung di dalamnya faedah keutamaan seorang yang berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala, akan mendapatkan keutamaan sebagaimana lafaz hadis yang tadi kita sebutkan. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan dengan makna min ghairi ayyunqasa min ujurihi syai'a, ya, semisal dengan lafaz hadis yang tadi disebutkan, Rasul menambahkan tanpa adanya pengurangan dari pahala masing-masing mereka sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga masing-masing Allah sempurnakan pahalanya sesuai dengan amalan masing-masingnya. Namun seorang yang berdakwah akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala yang mengamalkan, menjalankan bimbingan, arahan, dakwah tersebut. Naam. Yang semana dengan ayat yang tadi kita sebut, ya, hadis yang tadi disebutkan adalah firman Allah Azza wa Jalla, inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya yang kami tulis adalah di samping amalan-amalan yang mereka amalkan, sholat, puasa, zakat, sedekah, berhaji, berumrah dan yang semisalnya, ini amalan soleh. Ketika seorang beramal maka akan tercatat sebagai nilai amalan pahala kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan amalannya. Namun yang ditulis lainnya oleh Allah, Allah sebutkan wa atharahum, dan dampak dari setiap amalan tersebut. Sehingga amalan-amalan yang memunculkan adanya dampak-dampak kebaikan, Allah janjikan dampak dari amalan-amalan kebajikan dari satu amalan, Allah catat sebagai pahala untuk orang yang mengamalkan amalan tersebut. Sebagai misal, amalan yang berdampak kebaikan untuk orang lain atau untuk seorang yang mengamalkannya adalah dalam bab ad-da'wah ilallah, berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika seorang mendakwahi, mengajari contohnya tata cara sholat, maka dipraktikkan oleh orang tersebut. Ia sholat sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mensunahkan, sehingga dia bisa sholat sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah sebelumnya dia sholat dalam keadaan asal-asalan. Maka dari setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh orang ini, dari ibadah sholatnya, apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah di hari ini atau hari esoknya dan seterusnya, orang yang mendakwahkan dan membimbing dirinya amalan sholat tersebut akan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dari setiap amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang tersebut. Naam. Dan contoh-contoh yang lain banyak, seperti kita menghadiri majalisul ilm, menghadiri tempat taklim, dimulai dari kita pergi dari rumah, dari nyetater kendaraan sampai kita pulang lagi ke rumah, itu semuanya ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhihaban wa iyaban, baik ketika dia pergi atau dia kembali. Naam. Berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan, inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum, sehingga perginya seseorang akan ternilai kebaikan, di samping duduknya seseorang di majalisul ilm akan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah. Kemudian pulangnya dirinya setelah menimba al-ilm juga akan ternilai kebaikan ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala bila seseorang melakukannya benar-benar ikhlas mengharapkan pahala kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan kita di sore hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.